Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man saru ala nahjihi ila yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, khawani wa akhwati, azanillahu ayyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita, mempelajari kitab Lum'ah al-I'tiqad oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang berisi tentang pokok-pokok ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang masalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memegang teguh sunnah beliau dan larangan untuk membuat perkara yang baru dalam agama. Sunnah dalam arti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik dalam masalah akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, tazkiyatun nufus maupun masalah-masalah yang lainnya. Seiring dengan kita menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan kita dalam beragama mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh beliau, karena agama ini telah sempurna. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada satupun perkara yang mendekatkan kita ke surga kecuali telah disebutkan oleh beliau, dan tidak ada satupun perkara yang mendekatkan ke neraka kecuali telah diingatkan oleh beliau. Tapi ini sekali lagi anda tegaskan dengan pemahaman yang benar, karena dalam masalah semacam ini manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada orang-orang itu yang suka melakukan perbuatan atau yang melakukan perbuatan dalam ibadah yang tidak dilakukan, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Yang kedua, orang-orang yang ghulu di dalam memahami sunnah sehingga kaku di dalam memahami dalil, sehingga banyak perbuatan yang seharusnya itu enggak bid'ah dibid'ahkan. Jadi banyak perbuatan yang seharusnya itu enggak bid'ah maka dibid'ahkan, dan ini juga salah. Pemahaman yang benar dalam masalah ini adalah kita memahami dalil dengan pemahaman yang benar, kita memahami nas dengan pemahaman yang benar, dengan bantuan, yakni pertolongan, keterangan para ulama kita. Karena para sahabat dan para ulama, mereka lah yang jauh lebih tahu tentang makna dari sebuah dalil. Bukannya kita taklid, tapi kita memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan pertolongan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tatkala jadi mereka mensepakati satu permasalahan, maka kesepakatan mereka adalah hujjah. Tatkala mereka berselisih dan perselisihan itu adalah perselisihan yang kuat, mu'tabar, maka jadikan masalah itu juga masalah perselisihan. Jangan dibid'ahkan satu permasalahan yang memang itu diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang mu'tabar, yang dalilnya sama-sama kuat dalam memahami satu permasalahan tersebut. Kita memahami dalil sesuai dengan pemahaman mereka. Karena seringnya permasalahan, kesalahan kelompok yang kedua tadi berangkat dari memahami dalil lewat tutur kata bahasa Arab murni, tapi tidak lewat pengetahuan para ulama-ulama kita. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan meriwayatkan kepada kita ucapan para sahabat dan para ulama-ulama setelahnya tentang masalah ini. Kemarin kita telah sebutkan Imam, ucapan Imam Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah, ikuti cara beragamanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat perkara yang baru dalam agama. Faqad kufitum, karena agama kalian telah dicukupkan. Tidak perlu membuat hal-hal yang baru dalam beragama. Kita lanjutkan sekarang. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz, dan berkata Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman makna, satu ucapan yang maknanya. Umar ibn Abdul Aziz didaulat oleh para ulama sebagai mujaddid di abad yang pertama. Jadi sebagai mujaddid di abad yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yab'atu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di ujung 100 tahun sekali, satu abad, orang yang memperbaharui agama. Bukan berarti membuat ajaran yang baru, tapi ajaran-ajaran agama yang sudah banyak dilupakan, sudah banyak diselewengkan, maka Allah akan membangkitkan orang-orang yang mereka mengembalikan agama itu kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kita setahu ana tidak ada yang mengingkari mujaddid abad yang pertama adalah Umar ibn Abdul Aziz rahimahallahu taala, karena beliau hidup di ujung abad pertama. Beliau diangkat menjadi khalifah tahun 99 dan beliau meninggal dunia tahun 101. Mudah-mudahan enggak salah. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan enggak salah. Karena beliau menjabat jadi khalifah sempat 2 tahun sebentar, 2 tahun sedikit. Nah. Baik. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan saking agungnya dan saking mulianya Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai beliau disebut-sebut oleh sebagian ahli ilmi sebagai khulafaur rasyidin yang kelima. Meskipun penyebutan ini ana enggak serap. Ini karena jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khilafatu min ba'di 30 sana, kekhalifahan setelahku hanya akan berlangsung 30 tahun. Nanti hadis itu akan muncul pada waktu kita bahas kekhilafahan di akhir-akhir kitab ini. 30 tahun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun 11, awal tahun 11, berarti kekhilafahan itu akan berhenti di awal tahun 41. Dan yang meninggal dunia di tahun, di awal tahun 41 itu Hasan, Hasan ibnu Ali. Maka kalau ada disebut khalifah yang kelima bukan Umar, tapi Hasan ibnu Ali radhiyallahu an jami' ashabi Rasulillah. Nah, tapi yang penting Umar bin Abdul Aziz adalah seorang imam agung, khalifah agung, orang yang sangat mulia dan mujaddid abad yang pertama. Beliau rahimahullahu taala mengatakan kif haythu waqafal qaum, berhentilah di mana kaum itu berhenti. Kaum itu siapa dimaksud? Kalau seorang tabi'in ngomong kaum berarti sahabat. Maksudnya berhentilah dalam beragama di mana para sahabat berhenti di situ. Lakukan yang dilakukan oleh mereka. Kalau mereka enggak lakukan, weh, enggak usah lakukan. Di mananya kif? Fa innahum ala ilmin waqafu, karena mereka berhenti bukan karena kebodohan, tapi karena ilmu. Mereka melakukan agama itu aja, enggak nambah-nambah, enggak membuat hal-hal yang baru, bukan karena mereka enggak tahu, tapi karena pengetahuan mereka yang sempurna kepada Islam menjadikan mereka itu tidak mengamalkan kecuali itu aja. Wa bi basarin nafidhin kaffu, dan dengan pandangan yang tajam mereka menahan diri. Wa hum ala kashfiha kanu aqwa, mereka itu kalau mau membongkar masalah agama, mengungkap masalah agama, mereka jauh lebih kuat, lebih mampu. Wa bil fadli law kana fiha ahra, dan seandainya dalam perbuatan itu ada fadl, ada keutamaan, maka mereka lebih layak untuk mengetahuinya. Fala in kultum, dan itu yang diungkapkan oleh sebagian ahli ilmi, law kana khairan lasabaquna ilaihi, Seandainya itu perbuatan baik dalam agama, niscaya para ulama kita, para sahabat, para tabi'in telah dahulu melakukannya. Tatkala mereka tidak melakukannya bukan karena tidak tahu. Tatkala mereka tidak melakukannya bukan karena tidak bisa untuk mengungkap masalah itu, tapi karena pengetahuan mereka yang sempurna terhadap agama dan karena pandangan mereka yang tajam, akhirnya mereka berhenti di situ karena memang itu yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala in qultu, apabila kalian mengatakan hadatsa ba'dahum, ini terjadi setelah masa sahabat, fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum, maka tidak ada yang membuat perkara baru dalam agama ini kecuali orang yang menyelisihi petunjuknya para sahabat. Wa raghiba an sunnatihim, dan membenci ajarannya para sahabat. Wa laqad wasafu minha ma yashfi, karena para sahabat telah mensifati agama ini yang membuat cukup. Wa takallamu minhu bima yakfi, mereka telah berbicara dengan yang cukup. Fama fawqahum muhassir, siapapun atau apapun yang di atas mereka, maka itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Wa ma dunahum muqassir, dan yang melakukan agama kurang dari yang diajarkan oleh mereka, maka dia orang yang sembrono, orang yang malas-malasan. Laqad kassara anhum qaumun fajafau, yani sebagian kaum kurang di dalam menjalankan agama dari petunjuknya para sahabat, maka mereka telah bertindak kurang ajar. Wa tajawazahum akharuna faghalau, sebagian yang lain melampaui batas, maka mereka telah berlebih-lebihan. Fa innahum fima baina dhalika la'ala hudan mustaqim, orang yang mendapatkan petunjuk adalah yang di antara itu. Ucapan seorang imam yang agung, al-Imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan kepada kita satu jalan. Islam ini sempurna di zaman Rasulullah. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Islam ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiyina min ba'di." Pegang teguh ajaranku dan ajaran para khulafa ar-rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang dengan gigi geraham yang kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara yang baru dalam masalah agama. Lah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, agama ini telah dalam kondisi sempurna. Difahami oleh para sahabat dengan kondisi sempurna. Maka mereka mengamalkan agama dalam kondisi sempurna tersebut. Umar bin Abdul Aziz tidak mengetahui zaman Rasulullah. Beliau itu hanya mendapati zaman sahabat. Jadi beliau itu di zaman tabi'in. Beliau itu hanya mendapati zaman sahabat dan tidak mendapati yani zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Akhirnya beliau mengatakan, agama itu adalah yang diamalkan oleh para sahabat. Agama itu yang diamalkan oleh para sahabat karena mereka mewarisi agama itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lebihi, jangan kurangi. Ini beragama melebihi cara beragama mereka, itu adalah tindakan hulu melampaui batas. Dan Rasulullah memperingatkan kita dari tindakan melampaui batas. Dan beragama kurang dari cara beragamanya mereka, itu adalah tindakan kurang ajar, tindakan sembrono terhadap masalah agama. Orang yang benar adalah orang yang lurus memegang ajaran agama yang dibawa, diajarkan kepada kita oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ya akhwan, kenapa para ulama itu kok semangat sekali di dalam menukil riwayat-riwayat para sahabat? Kenapa enggak cuma Al-Qur'an dan As-Sunnah? Di sini titik yang harus difahami. Kenapa para ulama dalam ilmu riwayat itu semangat sekali menukil pendapatnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu yani Zubair, pendapatnya fulan, fulan pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Dan itu berjilid-jilid. Sunan Baihaqi, Sunan Daruqutni, Al-Ishraf, yani Ini Ibnu Mundhir, Al-Ausat ini Ibnu Mundhir yang berjilid-jilid itu isinya cuma asarnya para sahabat. Jadi kalau kita kenal selama ini Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain, itu 95% hampir itu adalah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada asar sahabat itu jarang. Jarang. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam kitab-kitab yang lain, Sunan Tirmidzi, Sunan Daruqutni, Sunan Baihaqi, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, yakni kitab jawami'nya, yakni Imam Tabrani, kemudian kita masuk lebih bawah lagi kepada kitabnya Ibnu Mundhir, Al-Awsat, Al-Isyraf dan kitab-kitab yang lain yang sekelas dengan itu, maka hampir 70% itu riwayat para sahabat. Riwayat para sahabat, Abu Bakar pernah melakukan ini, Umar melakukan itu, Ibnu Mas'ud melakukan ini, kenapa? Karena praktek mereka itulah yang kita gunakan untuk acuan memahami sunnah Rasulullah. Praktek mereka itu yang kita gunakan acuan untuk memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini ya akhwan, dari sini jadi kita katakan kenapa jumhur para ulama misalkan dalam salat tarawih yang di atas 11 itu boleh. Padahal hadisnya hadis Aisyah ya Rasulullah, Ustaz, jelas gamblang siapapun memahami ngono ya. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghair Ramadan ala ihda asyrata raka'ah. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah itu tidak pernah menambah baik Ramadan maupun di luar Ramadan di atas 11 raka'ah. Jelas Ustaz, jelas kami ini sapa Mas? Jelas Ustaz bahwasanya di atas 11 itu enggak boleh. Tidakkah Anda memahami riwayat Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, saya melihat para sahabat itu sholat 23 rakaat. Terus saya melihat orang-orang itu sholat 23. Terus orang-orang yang dikatakan Hasan Basir itu siapa? Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama jumhur ahlul ilmi, sampai orang sekelas Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaukani. Dan para ulama-ulama yang lain di antara kita zaman sekarang adalah Syekh bin Baz dan yang lainnya mengatakan bahwa salat malam itu enggak terbatas. Mau 11 monggo, mau 21, mau 36, mau 71, mau 100, ini 3. Dan selanjutnya, yang penting witir ditutup dengan witir. Dan itu mazhab jumhur ahli ilmi. Mayoritas nyanyi para ulama, nyanyi ulama kita. Sehingga ya akhwan, yani pemahaman kita, slogan yang selalu dipegang, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafun as-salih itu benar-benar dipraktekkan. Bahwasanya dalil Al-Quran dan As-Sunnah fahami dengan apa yang difahami oleh para sahabat. Tatkala mereka melakukan satu amal perbuatan, menunjukkan bahwasanya ada pemahaman lain dari hadis itu. Yani yang dilakukan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-Imam Abi Amr al-Auza'i, dan berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah, alaika bi athari man salaf wa in rafadhaka an-nas. Pegang teguhlah athar, jejak ajaran orang-orang yang terdahulu. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala hidup satu zaman dengan Syafi'i. Bukan kata salah. InsyaAllah. Beliau satu zaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Zaman dengan Imam Syafi'i, Imam Muhammad, zaman-zaman itulah beliau. Di zaman-zaman itu. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu tidak termasuk dari tabi'ut tabi'in. Imam Malik itu tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah itu tabi'in akhir. Sebagian para ulama mengatakan tabi'ut tabi'in awal. Di zaman-zaman itu Imam Auza'i rahimahullah ta'ala hidup. Maka tatkala beliau mengatakan pegang teguhlah ajaran, pegang teguhlah yakni pemahaman beragama dari orang-orang yang terdahulu. Siapa? Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa in rafadokan nas, meskipun orang-orang menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, wa ara'ir rijal, hati-hati kamu dengan berbagai pandangan manusia, berbagai pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasi ucapannya kepadamu, menghiasi jadi pendapatnya dengan ucapan-ucapan yang wah gitu. Kenapa Imam Al-Zahi sudah ngomong semacam itu? Apa yang ada di zamannya? Lihat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu luar Islam sudah masuk ke tubuh kaum muslimin dan mengacau balaukan sistem yakni Islam yang murni, maksudnya sudah mengotori kemurnian agama itu, sudah ada di zaman sebelum Ausai. Dalam bahasa kita, ilmu falsafat Yunani itu sudah masuk ke dalam tubuh kaum muslimin di zaman beliau sebelumnya, meskipun mengalami titik puncak di zaman Imam Ahmad. Lah, mereka yang dimaksudkan oleh Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Jadi ayat ini ditolak, kemudian dipoles dengan ucapan ini dan berbagai macamnya, itu sudah ada di zaman itu. Maka Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan, pegang teguh cara beragamanya orang-orang terdahulu sebelum munculnya fitnah, meskipun orang-orang di zaman sekarang menolak kamu. Dan jangan mudah terkecoh dengan pendapatnya banyak orang, meskipun mereka memoles jadi pendapatnya dengan ucapan-ucapan yang menghiurkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, teh waqala Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adharmi, riwayat yang benar itu pakai bukan dal tapi dzal. Al-Adharmi. Wa qala Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adharmi li rajulin takallama bi bid'atin, tentang seseorang yang berbicara perkara yang bid'ah, yang diadakan dalam agama. Wa da'annasa ilaiha, dan dia mengajak orang untuk berpendapat semacam pendapatnya. Hal alimaha Rasulullah, apakah hal itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar? Diketahui oleh Abu Bakar, yakni Rasulullah, Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali, dan Utsman dan Ali. Aw lam ya'lamuha, ataukah mereka tidak mengetahuinya? Qal lam ya'lamuha, mereka tidak mengetahuinya. Qala, beliau al-Imam Al-Adharmi mengatakan, fasyai'un lam ya'lamha ha'ula'i alimtahu ans, sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka, lah kok kamu ketahui? Qala rajul, maka orang itu balik mengatakan, fa'inni akul, kalau begitu aku katakan, qad alimuha, mereka mengetahuinya. Qala awafa wasi'ahum alla yatakallamu bihi, yani apakah mereka itu mampu, bisa longgar untuk tidak membicarakannya. Wala yad'un nasa ilaihi, dan tidak menyeru orang untuk mengatakannya, berpendapat dengannya. Am lam yasa'uhum, atau mereka tidak mampu melakukan itu. Qala, maka dia mengatakan, bala wasi'uhum, ya, jadi dia atau mereka mampu melakukan itu. Qala fasyai'un wasi'a Rasulullah wa khulafa'ahu wala yasa'uka'at, sesuatu yang bisa dilakukan oleh Rasulullah, kenapa kamu tidak mampu untuk melakukannya? Fangkota ar-rajul, maka orang itu pun terdiam. Faqala al-khalifah, makhalifah tatkala itu mengatakan, wa kana hadira, dan dia hadir di majlis perdebatan itu. La wassa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasya'hu, semoga Allah tidak meluaskan, tidak mencukupkan orang yang tidak mencukupkan bagi dia apa yang cukup untuk mereka, Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Wa hakadha man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah wa ashabuhu. Demikianlah orang yang tidak mencukupkan bagi dia apa yang mencukupkan untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Wat tabi'ina lahum bi ihsan, dan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walla imma min ba'dihim warrasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifat, dan para ulama setelah mereka dan orang-orang yang mendalam ilmunya dalam membaca ayat-ayat sifat. Wa qira'ati akhbariha wa imrariha, membaca kabar-kabarnya dan menjalankannya. Kama ja' sebagaimana datang. Fala wassallahu alaih, maka semoga Allah tidak mencukupkannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini lengkapnya terjadi di zaman-zaman puncak fitnah khalqul Quran. Jadi al-imam Al-Adharmi Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Muhammad Al-Adharmi, yani beliau Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Adharmi wallahu a'lam. Beliau itu salah satu dari imam-imam ahlu sunnah. Tatkala itu dia sedang berdialog dengan tokoh nomor satu Mu'tazilah di zaman itu, Ahmad ibnu Abi Duat. Dan Ahmad ibnu Abi Duat itu adalah gembong Mu'tazilah sejak zaman Imam Ahmad, sejak zaman Ma'mun. Perkara bid'ah yang sedang dibahas di sini adalah bid'ah khalqul Quran, pendapat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah. Dan khalifah yang ada pada waktu itu adalah Al-Wasiq, yani Billah. Al-Wasiq Billah, dia itu adalah cucunya Harun Ar-Rashid. Yani Harun Ar-Rashid itu punya anak namanya Muhammad, yang dikenal dengan nama Mu'tasim. Mu'tasim itu punya anak namanya Harun kecil. Dia yang kemudian dikenal dengan nama Al-Wasiq Billah. Al-Wasiq itu punya anak yang jadi khalifah setelahnya, yang dikenal dengan nama Al-Mutawakkil Billah. Itu gelar kehormatan raja. Jadi singkat ceritanya, tengok tua-tua, sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, As-Sunnah di zaman Rasulullah Sallam, yang namanya Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang ada di zaman sahabat, itulah yang ada di zaman tabiin, itulah yang ada di zaman tabi'ut tabi'in. Semua orang kaum muslimin, tidak ada satupun kecuali mengatakan Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu ucapan Allah, Al-Quran itu kalamullah. Gitu. Setelah pemikiran, pendapat, ilmu-ilmu zunani yang semuanya dilandaskan dengan akal itu mulai masuk ke tubuh kaum muslimin, Berawal dari kemajuan pesat dunia yang dialami oleh negeri kaum muslimin di zaman itu. Jadi mereka mengalami masa-masa titik puncak kejayaan dalam urusan dunia. Mereka ingin untuk mengembangkan ilmu keduniaan. Di zaman itu secara masalah dunia ada negeri-negeri yang lebih maju, Romawi. Negeri Romawi itu lebih maju dibandingkan khilafahan di zaman itu. Akhirnya Al-Ma'mun dia itu minta menyurati negeri Romawi untuk mengirimkan perbendaharaan kitab-kitab yang ada pada negeri mereka. Kitab geografi, ilmu bumi, kimia, fisika, astronomi, Ya kan aja nih, minta itu semua. Akhirnya yo, ilmu ketuhanan, ilmu sihir, kitab-kitab itu semuanya masuk ke negeri kaum muslimin. Dalam bahasa Romawi. Jadi semuanya, dan dalam sebagian riwayat sengojo. Jadi kitab-kitab itu sengaja dimasukkan ke negeri kaum muslimin, memang berniat untuk menghancurkan kaum muslimin. Kitab-kitab itu kan dengan bahasa Romawi, rawan semudah. Akhirnya Makmun memerintahkan, yakni membuat sayembara, siapapun yang bisa menerjemahkan kitab-kitab ini ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, maka nanti hasilnya dikasih seberat emas. Jadi kitab iki kitab Yunani ngono ya. Terus di mana? Dari sakmene to ya, luwe kandel. Ngono ku ditaruh di sini. Kita timbang, timbang kan sik merupakan raja ngono ku ya. Misalkan seperempat kilo ya. Seperempat kilo. Ngono kira emas seperempat kilo. Lah, kertas zaman biyen kan durung cilik kok ngene, durung tipis. Sok tebel-tebel. Jadi masya Allah, dunia penerjemahan itu semua orang berlomba-lomba untuk menerjemahkan kitab itu. Dolek-dolek kitab sampean. Bisa digambarkan oleh mas kilo, mas 5 kilo. Lawang kitab 5 kilo itu gak akeh. Kitab 5 kilo itu kan enggak banyak. Itu lomba-lomba. Semua kitab itu yang sudah tersusun dalam bahasa Arab itu diletakkan dalam perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah. Dari situlah mulai orang-orang belajar ilmu falsafat, ilmu ketuhanan, ilmu sihir, ilmu akal, ilmu debat, ilmu mantik. Di samping belajar ilmu geografi, ilmu pertanian, ilmu perikanan, ilmu nyanyi fisika, ilmu kimia, ilmu-ilmu yang lain, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu yang lain. Lah, di satu sisi memang itu sangat menggeliatkan nyanyi kejayaan di satu sisi dunia. Mulailah muncul dokter-dokter kayak Ibnu Sina, mulai muncul para kimia, muncul mereka itu. Tapi di satu sisi, yakni ilmu-ilmu itu semacam itu. Oleh karena itu, kenapa sih para ulama itu rata-rata kalau bahas tokoh-tokoh dunia itu mesti mencela? Yo karena belajar ini, belajar itu. Ibnu Sina itu tokoh kenamaan di dunia kedokteran muslim. Tapi dia adalah tukang sihir. Dan dia adalah zindiqun mulhid. Seorang yang akidahnya hampir ateis. Karena dia muridnya Aristoteles. Murid bukunya maksudnya. Di satu sisi dia itu mempelajari kedokterannya. Tapi di satu sisi dia juga mempelajari ilmu ketuhanannya. Dan ilmu ketuhanan Aristoteles kan ilmu berhala, ilmu Yunani. Yang ono yo zodiak, ilmu-ilmu Yunani lah antum tahu lah. Ini berhala, dewain zaman ni apa? Dewa Zeus, dewa apa? Aku yang patah kenal dengan kuya. Dewa Zeus ya. Itu yang difahami, yang dipelajari oleh Ibnu Sina dan konco-koncoi. Di satu sisi memang dia juga mempelajari geografi, kedokteran ini itu. Orang-orang sekelas Al-Farabi, orang-orang ini. Ya, mereka semuanya lah itu. Hampir enggak ada yang selamat. Jadi hampir enggak ada yang selamat. Lah, dari titik itu mulailah di otak muncul pemahaman Al-Qur'an itu bukan firman Allah. Al-Qur'an itu bukan firman Allah, tapi Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk. Salah satu di antara orang yang berpendapat dengan pendapat ini itu adalah orang kepercayaannya Makmun Qadhi Ahmad ibnu Abi Duat, seorang mahkamah agung Qadhi besar. Ini dia orang dekatnya Al-Makmun. Dikit demi sedikit ngomongin raja, sedikit demi sedikit ngomongin khalifah. Akhirnya khalifah ya madu-madu enggak tahu ilmu ya. Dia rapati itu ilmu. Madu-madu. Oh iya ya, benar ya. Benar. Kalau begitu wahai khalifah, ini kalau orang sampai berpendapat Al-Quran itu firman Allah itu musyrik. Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran itu makhluk. Karena kalau ada yang enggak makhluk di alam ini berarti musyrik. Ada Tuhan lain selain Allah. Ngono-ngono. Kok tadi ngomong koyo. Salah satu di antara yang diomongkan Hamad ibn Abi Duat kepada Mahmud. Akhirnya dengan niat ikhlas dalam tanda kutip untuk meluruskan akidah kaum muslimin, Ma'mun itu berjuang dalam tanda kutip untuk membawa semua orang ke dalam akidah Al-Quran itu bukan firman Allah. Kenapa? Itulah kebodohan orang itu kalau sudah salah pemahaman. Dia itu niatnya berjuang tapi salah. Itu yang dilakukan oleh Ma'mun. Jadi Ma'mun itu bukan penjahat ya, Wan. Itu jangan salah memahami sejarah. Ma'mun itu orang yang sebenarnya kepingin berbuat baik. Dialah yang pernah menghancurkan Khawarij. Dialah pejuang yang menghancur, yang pernah menghantam nyeni Romawi, tapi gak jadi. Jadi maksudnya gak sampai gitu ya. Dialah pejuang dengan berbagai macam sisi. Dialah orang yang itu. Tapi karena punya pemahaman kalau Al-Quran dikatakan firman Allah itu syirik, dan itu hasil dekatnya dia dengan Ahmad ibn Abi Duat, akhirnya dia harus berjuang. Dia khalifah, punya tugas untuk meluruskan akidah. Ben gak musyrik, semua orang harus mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan itu yang dia lakukan. Semua ulama yang dikasih dua pilihan, kembali ke tauhid, dalam tanda kutip tauhidnya dia, yani atau mati. Ribuan para ulama terbunuh di zaman itu. Kaum muslimin tatkala itu terpecah menjadi akidah. Kaum muslimin terpecah menjadi tiga. Ada ahlu sunnah, ya, ulama-ulama sunnah. Ada yang milih mati, dan itu ribuan. Di tangan Ma'mun. Ini. Ada orang-orang itu yang milih manut secara zahir daripada mati. Ini, milih manut secara zahir, secara nampak di permukaan dia itu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Tapi diingkari dari sisi akidah. Lah kalau ngajar terus kan ngomong-ngomong ngono, ben selamat. Dan itu sebagian kalangan. Jadi itu sebagian kalangan. Sebagian antara mereka bertahan. Jadi sebagian antara mereka itu bertahan. Termasuk di antara orang-orang yang bertahan adalah Ahmad ibn Hanbal. Dia itu belum pernah ketemu dengan Ma'mun. Belum pernah. Jadi ketemu dengan Ma'mun. Karena pada waktu dahsyat-dahsyatnya penangkapan Imam Ahmad ibn Hanbal, Ma'mun itu sedang berjihad melawan Bizantium. Melawan Romawi. Tapi berita tentang kebandelan Ahmad ibn Hanbal, dalam tanda kutip, ini bahasa rotan akal ini, ini ketegaran Imam Ahmad rahimahullah sampai ke Ma'mun. Dia mengatakan, panggil dia menghadap kepadaku di Baghdad, mau dibawa ke Romawi, karena dia sedang di medan jihad tatkala itu. Ajib toh peristiwa itu. Ini peristiwa pada waktu itu. Karena sebenarnya Ma'mun itu inginnya berjuang, tapi salah jalan. Ini salah jalan, dan itu bahayanya bid'ah, itu bahayanya syubhat. Betapa banyak orang itu yang kembur-kembur Allahu Akbar padahal salah. Ini kembur-kembur dia itu padahal salah jalan, dan itu sudah ada contohnya sejak zaman dahulu kala. Peristiwa ini terjadi di tahun 200-an, 1200 tahun yang lalu. Aku turun lahir. Ya, jadi kan semua juga belum lahir. 1200 tahun yang lalu peristiwa itu. Lah, singkat cerita pada waktu saya ratu Imam Ahmad rahimahullah telah mengatakan, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Ma'mun. Ini melaku ngono, terdengar berita Ma'mun wafat. Balik menen Baghdad. Ini balik lagi ke Baghdad. Ya Allah, jangan pertemukan wajahku dengan wajah Ma'mun. Karena doanya Ahmad ibn Hanbal itu Ma'mun wafat, meninggal dunia. Mendengar nyanyi Ma'mun meninggal dunia, ke situ di Gowon, balik lagi ke Baghdad. Kerajaan diteruskan oleh putranya Mutawakkil, mewarisi keyakinan orang tuanya. Karena qadhinya tetap Ahmad ibn Abi Duan. Qadhinya tetap Ahmad ibn Abi Duan. Imam Ahmad di penjara, lama di penjara, disiksa dan macam-macamnya. Anda enggak mau menyebutkan peristiwa itu karena panjang. Keyakinan itu sampai Mutawakkil meninggal dunia, diteruskan keyakinan itu oleh anaknya Al-Wasiq Billah. Ini Al-Wasiq Billah. Ini kalau Mutawakkil, seperti yang Anda sebutkan, Mu'tasimnya. Iya. Namanya mirip-mirip sih mereka itu. Saya belok kamus. Mu'tasim. Anaknya Al-Ma'mun itu Mu'tasim. Kita Mu'tasim sangat dikenal. Dia itu sangat memusuhi ulama Ahlussunnah di sisi ini, tapi dia punya sejarah cemerlang. Dialah yang pernah menghancurkan Romawi gara-gara membela kehormatan wanita. Ya karena memang niatnya benar, niatnya benar tapi salah jalan. Ini kisah yang masyhur yang sering disebutkan oleh asatidzah wa Mu'tasimah. Ini ya, kisah itu adalah Mu'tasim putranya Ma'mun. Ini putranya Ma'mun yang berakidah Mu'tazilah. Ini berakidah Mu'tazilah sampai kepada Al-Wasiq, dan peristiwa ini terjadi di zaman Wasiq. Tapi bukan antara Ahmad ibn Hanbal, tapi antara Imam Al-Adharmi dengan Ahmad ibn Abi Duhan. Ini dengan Ahmad, ini ibn Abi Duhan. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu imam ini dihadapkan ini ke Al-Wasiq. Di berhadapan dengan Ahmad ibn Abi Duhan. Maka enggak kakek ngomong. Al-Imam Al-Adharmi mengatakan, yang kamu seru manusia untuk mengatakan itu, untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk bukan firman Allah, itu diketahui oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ataukah tidak? Ini ataukah tidak? Jawaban ini kalau mengatakan diketahui, mana ucapan mereka? Kan kadang ngono itu. Ini kan enggak pernah Rasulullah mengatakan Al-Quran makhluk, Abu Bakar, Utsman, ini Umar, Utsman, Ali. Ini dia mau enggak mau mengatakan, enggak, mereka enggak pernah mengatakan itu. Mereka enggak mengetahui hal itu. Sesuatu yang Rasulullah dan para khulafaur rasyidin enggak mengetahuinya, kamu mengetahui. Ini. Oh iya, salah ngomong. Mereka tahu. Akhirnya dia mengatakan, mereka tahu. Baik. Kalau mereka tahu, apakah mereka cukup diem aja enggak ngajak manusia kayak kamu, ataukah mereka juga ngajak-ngajak manusia kayak kamu? Mereka diam. Mereka diam. Kalau mereka diam, ngapain kamu ngomong? Ini. Kalau mereka diam, ngapain kamu ngomong? Ini. Apakah tidak mencukupkan untuk kamu diamnya mereka dan kamu diam sehingga kamu harus berbicara? Tatkala itu Al-Wasiq mulai goyah. Sampai-sampai di akhir ujung itu dia mengatakan, semoga Allah tidak mencukupkan orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang merasa cukup dengannya Rasulullah dan para khulafa ar-rasyidin. Al-Wasiq mulai goyah, dia sudah mulai lemah tatkala itu, sudah mulai lunak kepada Ahlu Sunnah. Dan dunia berubah di putranya Al-Mutawakkil Billah. Al-Mutawakkil Billah jadi diberikan hidayah oleh Allah, memegang mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya seperti ini, Al-Quran itu firman Allah. Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara, dan dikeluarkan dari penjara, dan beliau membalik kondisi. Semua ulama Mu'tazilah ditangkap. Ini semua ulama Mu'tazilah ditangkap, dimasukkan penjara. Yang paling takut orang satu ini Ahmad ibn Abi Duhan, karena dia gembong nomor satu. Tatkala dia ditangkap, maka di pinggirnya Al-Mutawakkil itu ada Ahmad ibn Hanbal. Jadi dia minta maaf, minta ampun gitu. Saya enggak akan menghukum kamu. Yang akan menghukum kamu adalah Ahmad ibn Hanbal. Takut tak buat. Tapi ternyata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memaafkannya. jadi kejadian itu. Jadi Anda tidak akan menceritakan itu karena kisah itu terlalu panjang untuk diceritakan. Banyak kemujizatan, kalau kemujizatan karomah yang ada dalam peristiwa besar itu. Tapi yang kita ambil pelajaran di sini adalah dalam masalah beragama, sesuatu yang mereka mencukupkan diri wis gak usah dilakoni, akankah kita nekat untuk melakukannya? Tidakkah cukup bagi kita beragama sesuai dengan agama yang dijalani oleh para sahabat, yang dijalani oleh para sahabat dan para khulafa ar-rasyidin, para sahabat dan para ulama-ulama yang setelahnya. Dalam urusan beragama itu cukuplah dengan mereka. Wis ora usah gawe sing aneh-aneh. Enggak usah melakukan yang aneh-aneh. Kalau mereka lakukan, lakukanlah. Kalau mereka tidak melakukan, tinggalkanlah. Cukup. Inovasi itu dalam urusan dunia. Kreasi dan inovasi itu dalam urusan dunia. Jangan dalam urusan agama. Karena dalam urusan agama itu patokannya adalah ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti, jangan membuat perkara kita. Tapi katawan. Yang Anda maksudkan itu adalah titik agamanya. Bukan sesuatu yang di luar titik agama tapi berkaitan dengan agama. Contoh. Contoh ya akhwan. Berangkat haji, amaliyah haji, yang agama itu manasiknya. Berangkat dari miqat, pakai pakaian ihram, mengatakan labbaik Allahumma hajjan, kemudian labbaik Allahumma labbaik, terus gitu sampai Ka'bah, tawaf, tawaf itu ping pitu, ngono ya. Kemudian ke Safa, kemudian ini, itu amaliyah haji, itu yang agama. Adapun budal ini numpah apa, itu urusan dunia. Silakan inovasi dan kreasi. Mau nyelam kayak, mau miber, ini mau melaku, mau sepedaan, ya monggo. Ini itu masuk dalam urusan dunia. Silakan berkreasi. Ini misalkan, gitu ya. Ini pakaian. Kalau dulu pakaian zaman Rasulullah itu ihramnya itu kain tipis, ngono saiki paine ben ora tebel anget, ngono. Monggo silakan inovasi dan kreasi. Ini ben ora ilang ditulisi di belakang Jamaah Haji Indonesia. Yes, ngono ya. Monggo. Itu urusan kreasi dan inovasi. Jangan kemudian Anda katakan tadi akhwan hulu dalam titik ini. Sing kok apa-apa gitu jadi kok oleh. Menuntut ilmu. Yang agama itu ilmu yang dipelajari. Caranya itu urusan dunia. Silakan kreasi dan inovasi. Dulu di masjid pindah ning kelas di jero rotok sumpek di kai AC sesumpek jadi kelas alam, ngono yo, kelas alam sumpek, bu kelas nyelam. Itu urusan kreasinya, monggo. Jihad yang agama itu perangnya. Adapun caranya, dulu jadi sekarang ono jenderal, ono legend, ono ini, kita, ya jangan kita, itu urusan dunianya. Dulu pakai apa itu panah, jadi kalau begitu pakai rudal rauleh, yo kita siapa? Jadi semua itu urusan itu, dan ini yang tolong difahami akhwan. Titik ini yang sering jadi masalah. Jadi tidak mampu memisahkan titik agama dengan titik yang lain. Mana yang itu adalah bagian dari agama? Mana yang itu? Satu sisi sebagian kaum muslimin kreasi sampai masalah agamanya, sampai ono salawat koplo. Kreasi katanya. Engko ono salat opo meneh ngono ya. Sampai ono maca Quran lagu langgam Jawa ngono ya. Kreasi. Kebablasan di dalam berkreasi. Ada orang itu yang buntu dalam berkreasi sehingga segala sesuatu harus persis dengan Rasulullah. Budal di Mekah pakai unta. Orang ada untuk tapi begini pembacaran ini macam-macam. Beradalah di titik tengah, beradalah di titik tengah. Fahami mana titik agama yang itu tidak bisa dikreasikan dan inovasi, mana yang itu di luar titik agama, yang itu silakan untuk dikembangkan, yang silakan ini untuk dikembangkan masalah-masalah yang